Ketika seorang terlalu memberat-beratkan amalan, apakah perbuatannya bisa dikatakan tercela? Memberat-beratkan dalam arti melampaui apa yang diajarkan Rasulullah, ya tercela. Ya, ketika melampaui apa yang disunahkan Rasulullah, maka menjadi tercela. Yang meremehkan juga tercela, sama ya. Jangan bicara yang memberat-beratkan saja. Nah, padahal kalau zaman sekarang lebih banyak yang meremehkan ya. Kalau zaman dulu, zaman para sahabat, para tabi'in, orang banyak karena semangatnya, sehingga seperti yang kita dengar dalam hadis-hadis dan riwayat. Ya. Dan itu kita katakan kalau tidak sesuai dengan sunnah tercela. Nah, kalau zaman sekarang ya, sekarang bicara yang menyepelekan. Siapa yang menyepelekan? Semuanya. Banyak muslimin, bahkan banyak ya dari kita sendiri banyak menyepelekan. Jadi kita juga jangan merasa oh kita enggak memberat-beratkan, kita enggak tercela. Ya. Kita meremehkan, kita banyak tercela karena meremehkan. Makanya kita yakni berusaha untuk melakukan dan meningkatkan taatan kita kepada Allah Azza wa Jalla.